pertanyaan dari Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menarik nih. Kan di sini ngobrolnya sama Allah atau sama malaikat Jibril? Sama malaikat kan? Kan malaikat Jibril yang datang menginformasikan. Gitu. Tapi kenapa di ayat ini dialognya seakan-akan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ada penafsiran juga menarik sekali. Jadi hakikatnya ini diskusi langsung antara Zakaria dengan Jibril, tetapi ayat menggambarkan seakan-akan dialog langsung dengan seakan-akan tidak ada perantara antara Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau datangin Jibril terima kasihnya sama siapa dikasih anak biasanya? Ada Jibril di depan mata nih maksudnya ya, dari mustahil. Terima kasihnya ke siapa? Ya, alhamdulillah dulu, tapi lebih tinggi terima kasihnya ke Allah atau ke perantaranya, ke brokernya. Disinilah kemurnian. Walaupun ini kalimatnya istifhaman, jadi kalimat tanya, pertanyaannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan memang tidak ada perantara antara Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuatan tauhidnya Zakaria. Nah, pertanyaan ini berujung kepada satu jawaban yang diharapkan, apa itu? Tuhan, bagaimana cara hamilnya ini kalau begini kondisinya? Kondisinya adalah istriku mandul, aku sendiri sudah tua. Bagaimana proses hamilnya gitu? Gimana kira-kira cara ngebuntinginnya ini? Ya iyalah. Emang hamil enggak pakai bunting? Bunting ya hamil kan? Pikirannya jauh banget sih. Padahal saya mau cerita, ceritanya tuh Jibril cukup meniup ke dadanya Sarah. Digambarkan. Itu pula yang dilakukan oleh Jibril terhadap Maryam. Ditiup dadanya oleh Jibril. Proses keluarnya sel telur itu, wallahu a'lam bishawab, min baini taraib. Ya. Apa? Sel telur perempuan kan? Yang ditiup ke Sarah sama Maryam. Ya enggak tahu gimana itu ceritanya, pokoknya yang ditiup dadanya ini. Kalau sperma kan mestinya ditiupnya di punggung. Ya enggak tahu, mungkin lewat itu ketemu sama telurnya. Kalau sama ketemu telurnya mesti ditiup di rahim ya. Jangan-jangan telurnya sudah ada di situ, bukan, spermanya sudah ada ya, dimasukkan sel telurnya yang dibangkitkan lewat dadanya. Allah alam bisa, pokoknya begitulah kejadiannya. Sama kayak bingungnya Zakaria, gimana proses buntingnya tadi itu pertanyaannya. Ya udah gitulah hamil. Karena kan ngomongnya sama lakinya. Jadi Jibril ini enggak ketemu sama istrinya kan? Tapi ketemu dengan, so ini menarik nih. Itulah pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, ini satu pendapat dari sisi kalimat. Jadi istifhaman. Yang kedua mengatakan istib'adan min haitsul 'adah. Kalimat ini, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku telah tua dan istriku pun seorang yang mandul. Kalimat ini menunjukkan betapa tidak mungkinnya secara proses kemanusiaan, proses ilmu kebidanannya, istib'adan ini tidak mungkin terjadi. Lalu bagaimana gitu caranya? Ini kan tidak menunjukkan perlawanan. Ini menunjukkan, dijawab dengan bentuk yang ketiga, wasti'dhaman wa ta'ajjuban min kudratillahi ta'ala. Lastib'adan aw inkaran. Pertanyaan ini tidak menunjukkan memungkiri akan terjadinya sesuatu itu. Justru pertanyaan ini menunjukkan proses pengagungan Zakaria terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu datang qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada sedikit pun keraguan pada Zakaria tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Karena Zakaria sangat bersandar kepada masyiah, kehendak Allah, ketimbang kepada persepsinya atau usaha-usahanya. Lebih bergantung kepada masyiatullah, lebih yakin kepada masyiatullah, kehendak Allahnya, ketimbang pada persepsinya maupun usaha-usahanya. Kita lebih percaya sama persepsi dan usaha kita atau pada kehendak Allah biasanya? Biasanya, ya, pada persepsi dan usaha. Di sini tekanannya, di tengah kemustahilan, tidak ada sedikit pun pengingkaran, perlawanan, atau keraguan di dalam jiwa Zakaria. Sebagaimana doa-doa di atas yang pernah saya ajarkan, apa doa Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengarkan, mengabulkan semua doa. Allah itu mengabulkan doa tapi tidak mengabulkan harapan. Pernah kita bahas ini? Pernah enggak? Belum. Berarti lupa berarti kalau belum. Lihat nih, melanjutkan bagaimana keyakinan Zakaria yang tidak bercampur keraguan. Innaka sami'ud du'a. At-Tawi dalam tafsirnya mengutip yang saya baca. Allah itu menjawab semua doa, mengabulkan doa, tapi tidak mengabulkan harapan. Jadi maksudnya gimana tuh Ustaz? Ada orang berharap tapi gak berdoa. Ini banyak. Banyak. Dia berharap tapi tidak disertai dengan doa. Ini banyak nih kayak begini. Orang seperti itu capek. Dikecamuk oleh cita-cita. Dikecamuk atas nama target-target. Seringkali tidak sampai. Kenapa? Karena cuma berharap minus doa. Ada yang berdoa tapi tidak berharap. Mungkin karena tidak paham. Ya dia baca aja. Dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih, emang juga kagak paham. Ada yang parah ini, tidak berharap tidak pula. Yang kuat adalah, nih, air ini untuk rukyah misalnya, akan semakin kuat pengaruhnya jika pesan-pesan harapannya juga kuat di jiwa yang disampaikan dalam bentuk doa sehingga direkam oleh molekul air itu. Yang orang kafir pun percaya kan di Jepang itu. Jadi semakin kuat pesan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dilantunkan dalam bentuk munajat yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal mustahil itu pasti bisa terjadi dengan izinnya. Makanya kalau ngelihat kasus bunuh diri sekeluarga gara-gara laki kawin lagi, di Jombang. Ya, kemarin ya. Anaknya tiga-tiganya diajak minum Baygon bareng-bareng. Gara-gara suami menikah untuk yang keempat kalinya. Salah siapa nih? Hah? Ya, yeah. Lakinya yang salah. Karena dia cuma mengikuti hasrat-hasrat syahwatnya tanpa, mungkin suaminya terlalu GR juga sih, istri yang pertama tuh udah siap, kalau ngomong kesana kemari, padahal enggak. Sehingga dia pikir seperti yang dia pikir. Enggak taunya istrinya udah enggak kuat lagi. Tetapi istrinya lebih salah lagi ketika mengajak tiga anaknya. Ini akibat kekurang apa ya, kurangnya saluran untuk mencurahkan perasaannya. Mungkin dia nggak punya teman, ya, kepada siapa dia mesti curhat sehingga dia udah nggak sanggup lagi mikul beban. Anaknya juga dicekokin dengan informasi-informasi yang salah, yang negatif terus. Lalu ditambah lagi tidak punya ilmu. Dan yang paling penting, enggak punya saluran doa. Sebab curhat yang paling bagus itu dengan apa? Doa. Doa itu enggak mesti formal. Ngobrol sama Allah suka-sukamu. Sama kayak curhatnya Hannah istrinya Imran. Rabbi inni nadartu laka maafi batni muharraran. Ngobrol sama Tuhanmu. Ibu-ibu sekalian. Itu curhat yang paling bagus. Curhat sama Allah SWT. Tapi dengan etika. Ya, jangan deadline Tuhan. Ya Allah. Ntar lagi bulan Februari habis. Kontrakan belum dibayar, belum mampu beli, kan gitu. Itu curhatan pribadi. Kurangnya gak tanggung-tanggung loh gitu. Han, gitu. Seninya 40 ribu mau gue bayar, selesai. Gitu. Gak apa-apa. So, curhat sama manusia juga belum tentu bisa merealisasikan. Setiap orang tuh punya beban. Setiap orang tuh punya masalah. Yang membedakan adalah yang satu punya saluran lewat doa-doa dan keyakinan-keyakinan serta tawakal-tawakalnya. Sehingga semuanya itu diwakilkanlah urusannya kepada Allah. Dia gak tanggung sendiri. Orang-orang yang malas berdoa tuh dianggap sombong oleh Allah. Kenapa? Salah satunya, kenapa dianggap sombong? Dia pikir dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal bertawakal itu artinya mewakilkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat sama-sama ibu-ibu yang salehah ini, sama teman. Tanya sama ustazah, tanya sama ahlinya dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga gampang keluar, jangan sendirian. Ini terutama ibu-ibu dengan semua beban-beban perasaannya. Tumpahin, nangislah sejadi-jadinya dalam sujudmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kamu betul-betul merasakan hanya berdua-duaan dengannya. Dan dengan itu kemudian nanti tumbuh rasa cintamu kepadanya. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Allah itu mengabulkan doa, tidak mengabulkan, ingat baik-baik. Ya. Walaupun Allah tahu harapan-harapan kita, tapi yang bakal sampai ke langit itu doa. Kita lanjut. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ibu-ibu sekalian dan semua yang mendengarkan radio apa video streaming ini, Zakaria betul-betul yakin pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau sudah bersikap seperti itu, enggak ada lagi keraguan. Otak kita ini enggak nyampe memahami hadis Nabi, memahami sunnah-sunnah Nabi. Otak kita juga enggak akan nyampe memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak nyampe kita untuk bisa menerka perbuatan-perbuatan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta kepada kita adalah berimanlah kepada takdirnya. Apakah itu takdir baik atau takdir buruk yang kamu hadapi, yang jelas akhirnya pasti baik dan positif buat kita semua. Beruntunglah orang-orang yang punya keyakinan kepada masyiatullah, pada kehendak Allah. Makanya sering-sering baca Quran dan tadabur satu ayat tiap hari, jangan nunggu hari Kamis saja. Jangan cuma nunggu hari Kamis. Ada jadwal baca khatam, ada jadwal baca faham. Jadwal baca faham ini yang akan memudahkan banyak urusan kita. Terutama kalau sudah buntu itu. Terutama kalau sudah banyak beban-beban perasaan itu. Itu yang memudahkan urusan kita. Enggak usah terlalu ngoyo dengan persepsi kita sendiri. Ngoyo dengan usaha kita sendiri, minta sama Allah. Apa saja urusanmu, ibu-ibu? Enggak ada kata mustahil bagi orang yang yakin kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah. Ibu-ibu akan bisa mengerjakan hal-hal besar. Ibu-ibu akan mampu membantu orang lain dengan hal-hal besar. Kalau hitung-hitungan hidup itu selalu diserahkan kepada Allah. Kita sendiri masih susah. Boro-boro nolong orang lain. Jangankan nolong orang lain. Lu sendiri gak bisa lu tolong diri lu. Tapi kalau kita bersandar kepada masyiatullah. Siapa lagi nih yang saya bantu? Ada keponakan. Mulai belajar hidup, mau belajar dagang, butuh modal, kasih. Mau beli motor second, kalau ada, kasih. Tapi kita sendiri juga lagi butuh misalnya. Apa yang bisa kita lakukan, kita pikirkan buat orang lain, kalau mikir diri sendiri sama ngitung diri sendiri, gak akan bisa, betul gak? Kalau berserah pada kehendak Allah, ini Ustaz terlalu ngoyo sih, maunya beli di Tebet. Ya saya juga kan kasihan ngeliat ibu kayak ikan pindang kayak begini duduknya. Kalau cuma tasnya yang ketukar gak masalah, kalau pahanya yang ketukar satu sama lain. Gimana coba? Mau saya pindahin ke taman mini sono? Mbak Nino mau deket rumahnya. Ini kan dalam rangka supaya ketemu di tengah. Udah Ustadz, di sana ada 5.000 meter pinggir jalan raya di Taman Mini. Nggak jauh dari Masjid Atin. Kenapa sih ngotot di Tebet? Gimana, setuju? Yang setuju pindah ke Taman Mini, angkat tangan. Coba-coba, jujur. Ini saya lagi ada tawaran Taman Mini. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Yang mau tetap di Tebet. Duduk. Tapi ada teman nawarin. Tadi saya mau nawar sama pemilik tempat ini, jangan segitulah kemahalan. Ada teman, Ustaz berapa uangnya segitu? Dia punya tanah lebih 1 hektar di Kuningan situ. Dia udah janji sama saya mau wakaf sebetulnya. Kuningan sini. Lu pikir Indramayu. Siapa yang mau pindah ke Indramayu? Sini nih Kuningan, deket tetangga kita situ. Hah? Nggak usah bilang macet dulu, mampu nggak? Ya doanya sama Allah, saya tawakal. Pokoknya tugasnya saya bilang teman-teman, nggak usah mikirin berapa yang terkumpul. Itu orang yang nyumbang 11.000 itu orang-orang mulia semua. Pengalaman saya dapat yang dari umat yang kecil-kecil itu lebih berkah. Justru kalau dapat langsung yang gede, minimal nggak mampu mensyukurinya nanti gitu. Walaupun ada alhamdulillah seorang dokter yang udah tua nyumbang langsung 1M gitu. Pak titik-titik Tambunan itu dokter sudah sangat sepuh usianya. Tapi untuk akhiratnya Bapak ini luar biasa. Pensiun penghasilannya udah gak besar kayak kita lagi, bukan konglomerat. Pak Sanusi Tambunan itu, saya tahu persis. Sama istri. Tapi karena Allah yang maha berkehendak, Allah yang gerakkan, teman itu telpon, Ustadz benar serius, punya uang berapa? Sekian. Wah itu sih cuma buat bayar pajak doang kalau di Kuningan. Ya udah saya cariin, mudah-mudahan nanti partner saya setuju. Tapi saya nggak janji Ustadz ya. So, saya punya perusahaan ini bertiga. Kalau saya sudah oke mau kasih Ustadz 3.000 meter lah di Kuningan dengan uang segitu. Tapi kan lapangan masih lapangan gitu. Pasang tenda kita ya. Ya mudah-mudahan lah kita dimampukan mewakafkan untuk Islam yang bagus gitu ya. Untuk Islam tuh yang pikirnya yang bagus-bagus gitu kan. Masa di Sudirman itu dia semua. Ya mbok beli kayak satu menara gitu. Ya jangan BEI tapi. Baik kita kembali dulu. Saya cerita ini supaya ada bukti konkret bahwa ketika kita bersandar pada kehendak Allah, ya akan ada hal-hal besar. Saya juga kaget sebetulnya. Rupanya dia udah lama pengen ngasih saya, tapi saya lupa kapan ngomongnya. Karena saya juga nggak ngarep, cuma pernah ngomong. Hah? Nggak ngarep dari dia maksudnya. Gitu. Ngarepnya sama Allah kalau memang dikasih ya. Memang Ustadz butuh berasnya paling maksimal 2.000 lah. Di sini kan 1.200. Ya udah untuk Ustadz 3.000 lah gitu. Bagus juga gitu. Tapi tetap pada masyiatullah. Kehendak Allah. Sebab yang saya mau bukan lapangan. Ada gedungnya langsung ber-AC gimana itu? Yang enggak tega kan kalau sama ibu sambil ngaji gini-gini dapat ayat tentang neraka kayaknya sama deh kan gitu. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagoniyal kibaru wa mra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu. Ibu-ibu sekalian perhatikan tuh kata terakhirnya. Ma yasha'a. Bilang masyiatullah. Makanya ibu-ibu sering dibilang diperintahkan insya'a. Insya'Allah. Tapi biasanya nih, ngomong insya Allah tuh untuk menunaikan janji atau untuk mengingkari? Dua-duanya. Nanti di pernikahan anak saya datang ya, insya Allah. Insya Allah apa? Makanya keyakinan terhadap masyiatullahnya hilang. Gara-gara sering menggunakan kalimat insya Allah untuk mengingkari. Jadi berhenti ya menggunakan kata itu. Katakan tidak jika memang tidak. Jangan bilang insya. Bilang insya Allah itu kalau betul-betul ingin melaksanakannya. Dan kemungkinan besar memang 90% saya akan datang insya Allah. Gitu. Karena yang bisa memastikan 100% cuma makanya kita insya jika Allah menghendaki. Orang-orang yang sering bersandar kepada masyiatullah, kalau nggak salah Ustaz Elon sering bilang, DKJM, jangan sering DK, D-nya apa? Dongkol. K-nya apa? Kesel-kesel. J-nya apa? Jengkol. Jengkel. Nah yang M ini yang berbahaya nih, maunya sendiri. Prinsip maunya sendiri ini yang membuat orang capek sebetulnya. Yang membuat orang itu ringan menjalani hidup kalau bersandar pada masyiatullah, pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi ja'alli ayah. Berkatalah Zakaria, Tuhan, berilah aku satu tanda bahwa istriku memang sedang mengandung. Buktinya dia sedang hamil itu seperti apa? Kalau orang Indonesia, ngidamnya ngidam apa kira-kira? Itu? Ngidam itu ada apa enggak sih, Bu? Hah? Siapa yang pernah ngidam? Apa ngidamnya, Pak? Makan buni. Dasar orang kampung ya. Yang murah-murah. Iya. Yang dipengen-pengenin pada saat itu. Nah, inilah ada keinginan pada saat itu lagi pengen banget gitu ya. Sebetulnya wajar-wajar aja sih, lagi enggak hamil juga kadang-kadang juga begitu kan. Kayaknya hari ini pengen makan buni deh gitu. Cuma kalau lagi enggak hamil maka enggak dinintikan sama ngidam gitu. Katakanlah yang mengatakan ada. Kisah Zakaria ini tentu bukan ngidam. Tanda-tanda keagungan Allah dalam bentuk apa yang bisa menggambarkan kalau istrinya sedang hamil. Menarik sekali. Ini qadarullahnya, masyiatullahnya ini muncul di sini. Bentuk konkret masyiatullahnya itu membuktikan bahwa dia sedang hamil adalah qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka. Sekali lagi yang berbicara ini siapa sebetulnya? Jibril. Yang mewahyukan adalah Allah, tetapi yang menyampaikan adalah qala rabbi ja'al li ayah. Ibu-ibu sekalian, makanya nanti kalau ada datang orang baik, jangan langsung terima kasih sama orang itu saja. Yang benar itu, di depan dia terima kasih, alhamdulillah. Di belakang dia bilang sama Allah sekali lagi. Ya misalnya udah terima kasih di depan dia. Nah, di belakang dia, ya Allah, segala puji bagimu yang telah memampukan orang itu bisa berbuat baik kepadaku. Ya minimal alhamdulillah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup hanya berterima kasih kepada dia. Ini bisa berbahaya. Karenanya dialognya di sini walaupun komunikasi dengan Jibril, tetapi bentuk dialognya seakan-akan langsung antara Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Atas kehendak Allah, selama 3 hari, kamu tidak dimampukan Allah bisa berbicara. Enggak dimampukan. Nah ini menarik nih. Dan kenapa 3 hari? Kemarin sempat kita singgung-singgung dikit. Ini opini. Ini yang akan saya sampaikan berikut ini adalah opini. Puasa tidak bicara itu enggak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya puasa enggak ngomong karena kesel sama siapa biasanya? Ibu-ibu kesel sama siapa misalnya? Sama tetangga. Tetangga sebelah. Sebelah ranjang atau sebelah? Ini angka 3 hari pun masyiatullah. Dosisnya 3 hari. Ini dosis dari Allah. 3 hari kamu dibuat tidak bisa berbicara. Kecuali 2 yang dimampukan. Yang pertama adalah Ramza. Hanya mampu memberikan isyarat. Dan isyaratnya dengan mulut Ramzan itu. Ya Allah alam gimana ekspresinya ya. Saya gak bisa gambarkan itu. Illa Ramzan. Hanya dalam bentuk isyarat. Kalau ada yang ajak berbicara. Memang untuk hal-hal besar kalau kita sudah berharap nih Bu, sebaiknya jangan banyak ngomong. Misalnya di depan mata nih, ada hal besar yang bakal kita dapat. Sebaiknya faktum sirrok. Tutup rahasiamu. Fa'idha azamta, dalam agama diajarkan juga, fa'idha azamta faktum sirrok. Kalau kamu sudah tekad untuk melakukan sesuatu yang besar, ada hal yang ingin kamu lakukan, rahasiakanlah dulu. Enggak harus semuanya diumbar. Enggak boleh semuanya diumbar. Kenapa? Kemungkinan besar akan ada orang yang dengki sama kamu yang akan menjegal kamu. Fa'idha azamta faktum sirrak. Enggak boleh diceritain semuanya. Begitu juga, misalnya dapat isyarat mimpi atau dapat janji dari seseorang yang bakal memberikan hal-hal besar, enggak usah diomongin. Rahasiakan dulu. Khawatirnya kamu akan dijegal oleh orang-orang yang dengki sama kamu untuk nikmat itu. Karena enggak semua orang sanggup menerima berita baik. Rahasiakan. Illa Ramzan. Zakaria hanya dimampukan untuk bisa memberikan isyarat kepada orang-orang yang ingin berkomunikasi dengannya. Mungkin senyum, dia bilang. Mungkin juga mulut tertutup. Setelah itu dia pergi. Tentu banyak orang tidak puas. Tapi ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau tanya. Dimampukan bisa berbicara senang gak? Sering bersyukur gak dimampukan bisa bicara itu? Yang kedua. Dimampukan orang lain memahami bahasa kita, menyampaikan pesan kita bisa diterima, sering bersyukur gak? Ibu-ibu sekalian, saya pernah cerita di sini. Saya punya tetangga kena stroke. Ketika saya datang, saya lihat matanya berbinar. Tapi bibirnya cuma bergetar. Beberapa menit saya tunggu, cuma air mata yang bisa keluar. Pertama, tidak bisa berbicara. Kedua, pesannya juga tidak bisa difahami. Bersyukur gak bisa bicara, Bu? Bersyukur gak pesan kita difahami orang lain? Dia mungkin minta pipis. Karena yang datang gak paham, datang bawa minum. Banyak gak orang-orang tua dimarahin oleh anaknya yang sombong ketika orang anaknya ibunya sedang sakit? Padahal maksud si ibu berkata begitu bukan untuk menyakiti si anak. Memang sedang sakit dalam kondisi tuanya juga. Yang harusnya dihadapi dengan penuh kasih sayang. Tapi gara-gara ibunya mungkin jarang mendidik anaknya untuk birrul walidain. Di masa tuanya, ya ditinggalin anak. Akhirnya menderita di atas ranjangnya. Belum lagi sakit, sudah anak juga udah ninggalin. Masuk rumah sakit, anak juga gak sempat ngunjungin. Karena selalunya diukur dengan uang, anaknya pun cukup bayarin dokter dan sudah merasa berjasa. Dia pergi liburan, tinggalin ibunya yang sedang menderita di rumah sakit. Boro-boronya ibukin. Salurin kencingnya. Sudah ditinggalin sama anaknya. Walayyadzubillah. Dulu dididik apa anaknya? Diajarin apa? Mungkin suruh sekolah terus cari duit yang banyak. Kuliah cari duit. Sekolah jadi orang hebat. Enggak dididik birrul Walidain. Ini mungkin terlalu liberal, sok modern dulunya. Terlalu demokratis di dalam rumah tangga. Padahal demokrasi itu konsep berpolitik, bukan konsep berumah tangga. Ditinggalin anak, boro-boro didoain. Bahkan banyak udah jadi orang tua sekarang, malas doain orang tuanya almarhum, banyak. Bagaimana bisa punya anak soleh mendoakan dirinya, kalau dirinya sendiri? Bahkan ada yang marah-marah lagi datang ke rumah, yang saya ceritakan minggu lalu, ke rumah emaknya. Mama nih ya, numpuk-numpuk barang. Ini aja belum bersih. Ini berdebu lagi. Kenapa sih mama nih? Kok semakin tua nih semakin jorok? Pengen jitak aja dia rasanya. Ya namanya emaknya udah gak sigap seperti dulu lagi. Udah gak sekuat lagi seperti dulu. Mestinya kamu dong yang datang. Gitu ya? Oh gampang sekarang go clean aja. Ini didik apa dulu sama anaknya? Ya mudah-mudahan ibu ya, anak-anak kita itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Didik cucu-cucunya juga untuk birrul walidain. Mau tidak mau dari kita sendiri nih, sering-sering berdoa lagi ibu ya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal di setiap sholat lah, usai sholat itu minimal 5 kali itu. Atau setiap doa jangan sampai melupakan kedua orang tua kita. Yang kedua, selain berisyarat adalah wadhkur rabbaka katsiran. Nah, wasabbih bil asyyi wal ibkar. Tapi dimudahkan oleh Allah Zakaria yang tidak mampu berbicara itu untuk banyak berzikir, mampu bertasbih di awal siang dan di akhir siang. Wasabbih bil asyyi wal ibkar. Menarik sekali ini. Memang itu tanda-tanda orang beriman ini biasanya enggak cerewet, tapi zikirnya banyak. Nah, kayak ibu-ibu di sini saya lihat pendiam, enggak suka. Pengen-pengen ngobrol di sini gua tampol. Ngaji masa berisik enggak boleh lah ya. Ini maaf bercanda. Itu ibu-ibu tuh kalau lagi soleha seperti yang di sini udah gak banyak ngomong lagi ya. Gak banyak komplain. Dikit-dikit astagfirullah. Soleha banget deh ngeliatnya. Kalau ngeliat ada hal yang gak nyaman gitu kan. Kemudian buka HP ada penawaran. Subhanallah. Kalau lagi gak soleha biasanya cari lagi nih. Buka Tokopedia. Apa lagi ya lapak-lapak dibuka nih. Apa yang baru-baru. Tawaran tas dari tetangga menarik. Tanya lagi, ngobrol panjang. Judulnya cuma tas doang. Tapi kalau soleh kayak sini enggak? Apa nih? Ah ini terlalu duniawi nih syahat semua. Gitu kan ibu-ibu di sini ya? Oh soleh-soleh semuanya. Berzikirnya banyak ibu-ibu di sini. Wadhkur rabbaka kathiran, kata kathiran di sini. Karena kalau orang munafik itu wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang munafik itu berzikirnya qalilan, sedikit. Jadi yang sedikit berzikirnya berarti dia munafik. Minimal kalau dia itu soleha kayak ibu di sini 1 juz tiap hari itu minimal. Kalau enggak sampai ke situ berarti dekat-dekat munafik. Salatnya ibu-ibu di sini nih. Iya pasti 5 waktu. Enggak singkat. Karena dia khusyuk dalam zikirnya, dalam doanya. Dan ibu-ibu di sini saya yakin minimal 1 hari 60 rakaat salatnya minimal. Ya, kalau lagi solehah. Coba 5 waktu berapa? 17. Rawatibnya mau pakai 10 atau pakai 12? 12 tambah 17 sama dengan? 29. Duhanya berapa? Yang norm, yang dikerjain aja. 4 tambah 29. 33. Tahajudnya yang biasa dikerjain. Oke, ambil 4. Berapa? 37. Witirnya berapa? 3. Berapa? 40. Apalagi dong? Ini kalau lagi gak solehah. Kalau lagi soleha, ibu-ibu di sini minimal 60 rakaat, enggak 40. Apalagi kira-kira? Duhanya dinaikin dari 4 jadi 8. Udah berapa tuh? 44. Tahajudnya dinaikin jadi berapa? Tambah 4 lagi ya. Berapa? 48. Apalagi? Hah? Oke, sholat sunnah wudhu setiap kali usai wudhu berapa kali? Oke, itu 2 rakaat lah sebelum tidur. Udah berapa tuh? 50. 10 lagi apa kira-kira? Ya rawatib udah tadi itu. Rawatibnya yang 22 dijadiin 44. Khususnya yang zuhur ya. Tambah 4 lagi jadi berapa? 54. Apa lagi? Hah? Ya tadi udah 44 itu. Makanya dengerin. Saya kasih anu loh, resep kencing onta. Ya terserah tambahin yang lain, tetapi yang sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, jadi ibu-ibu baca Qur'annya 1 juz setiap hari. Kalau enggak 1 juz berarti saya lagi munak nih. Itu kita harus pasang alarm kita sendiri. Sholat pun kita harus atur hari ini sih berapa rakaat. Sempat sering-sering itu enggak jumlah sholatnya hari ini. Saya enggak suka ngitung amal, Ustaz. Iya, gue ngerti. Gue enggak suruh ngitung amal, tetapi standar kamu nih kalau lagi iman lagi naik, lagi sedang, lagi turun, kan kelihatan. Coba kalau lagi standar nih, lagi standar. Ya, iman lagi jatuh, sholat 5 waktu doang. Berapa rakaat? Udah, subuhnya kesiangan. Ya, zuhurnya pas sibuk. Asarnya udah telat. Maghribnya capek, isyanya udah ngantuk. Itu judulnya tuh. Jadi berapa sholatnya satu hari? Banyak gak orang yang sholatnya cuma 17 doang? Oji, lu berapa sholatnya satu hari? Insya Allah sih masuk surga. Tapi saya bilang, orang-orang yang riskan berimannya itu, yang mendekati kemunafikan itu, ya zikirnya dikit, sholatnya dikit. Zikirnya enggak ada kecuali yang subhanallah 33 kali. Sampai yang 100 kali kali 5 berarti ya cuma 500. Itu udah munafik tuh. Walaupun belum munafik dini ya. Ini bahaya nih posisinya. Wala yadhkurunallaha illa. Udah sholatnya kemana-mana pikirannya. Jadi ibu-ibu bikin tanda sendiri. Kalau sholatnya cuma 17. Zikirnya cuma 500. Ya, sedekahnya 0, tiap harinya 0 yang harian. Wah ini bahaya. Makanya kita harus bikin standar sendiri. Ibu-ibu bikin standar sendiri, saya cuma kasih gambaran. Dan yang menarik di sini adalah fokusnya ke zikirnya. Bukan berarti cuma zikir doang. Ya, ada bagus sekali. Coba, siapa yang punya target 7 amalan sunat tiap hari yang harus dikerjakan. Sholatnya tepat waktu. Laki-laki jamaah. Rawatibnya pokoknya yang terbaik. tahajudnya dan witirnya, tilawah Quran satu juz satu hari, puasa Senin Kamis dijalanin, ayyamul bid dijalanin. Udah berapa tuh? 6. Sedekah tiap hari targetnya minimal 100 ribu. Kalau ada masjid, jangan AO-AO dulu. Ada sumbangan masjid, enggak punya duit, bantu bagaimana caranya orang lain juga bisa gitu. Ada program menghutangkan Allah. Gimana tuh program menghutangkan Allah? Ceritanya Ibu Titi kemarin di Masjid Pondok Bambu. Ada seorang jamaah nitipin. Karena masjid ini harus dibangun, gak boleh stop di tengah jalan. Uang emasnya dititipin 1 kilo. Gitu ya? Walaupun pada akhirnya uangnya gak kepake juga. Tapi orang-orang termotivasi. Dia ngutangin Allah. Kalau gak kembali ya sudah. Ini juga ngutangin Allah, sudahlah. Tapi kalau ngutangin yang sebetulnya kan berinfak di jalan Allah. Dan balasannya pasti berlipat. Ada jadwal silaturahim, terutama kepada orang yang hendak memutuskan silaturahim. Ada 7 sunat, paling tidak ibu-ibu harus pegang itu. Dan banyakin, kenapa saya angkat 7? Ya angkat 7 ya di atas 3 lah gitu. Kalau 3 kan terlalu sedikit, masa cuma 3 sunat yang dipegang setiap hari, amalan hariannya itu. Coba, saya mau cek ibu-ibu. Amalan hariannya yang sunnah-sunnah nih. Apa saja biasanya? 1, duhanya konsisten. 2, apa? Rawatib, ya, qobliyah ba'diyah. Yang ketiga? Tahajud. Ya. Ya, berikut witir. 3, apa lagi? Tilawah Al-Quran, berapa? 1 juz 1 lembar. 4, apalagi biasanya malam sunnahnya ibu-ibu? Hah? Sedekah harian, mingguan, atau bulanan, atau tahunan? Hah? Sedekah hariannya berapa? Minimal. Hah? 10 ribu. Mingguannya berapa? Enggak ada tergantung-tergantungan, minimalnya 1 minggu 200, bulanannya harus dibikin begitu Bu ya, bikin target-target. Ya ini mohon maaf agak-agak sedikit membimbing detail gitu ya. Karena wadzkur rabbaka katsiran, supaya kita banyak mengingat Allah. Saya mau kasih ilmu supaya mudah berbuat itu semua. Mau enggak ilmunya? Mau. Wasabih bil asyi wal ibkar. Sempurnakan yang sudah kita rencanakan tadi dengan banyak bertasbih dan dikasih lagi waktunya sama Allah. Bertasbih yang paling baik adalah di awal siang setelah matahari mulai terbit dan di akhir siang sebelum matahari. Wah, itu orang-orang yang begini pasti selalu bukan cuma romantisnya saat sunset dan sunrise. Puta foto, loncat kiri kanan, love-lovean begini. Giniin matahari. Sunset. Gak ada tasbih-tasbihnya. Itu pengalaman pribadi sebetulnya. Pribadi lu. Mestinya itu momen besar setiap hari selalu ada yang istimewa. Selalu ada yang istimewa bagi dia. Terutama di awal siang dan di akhir siang. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara. Itu proses pergiliran dari terang ke gelap, gelap ke terang dengan semua prosesnya. Dengan tingkat kepekaan spiritualitas tertentu. Maka kalau orang-orang ini ibu-ibu nih seperti ibu ini harusnya concern dengan sunset and sunrise itu. Kenapa? Ada program tasbih. Orang yang bertasbih 100 kali terhitung seperti sudah mengamalkan 1000 kebaikan. Allahu Akbar ibu-ibu tuh. Coba kalau pagi-pagi sempet ya matahari, tapi jangan tidur. Pagi itu kemudian bertasbih 100 kali. Belum lagi kerja macam-macam, ibu-ibu sudah dihitung mendapatkan pahala 1000 hasanah. Hanya dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali, dan itu enggak sampai 2 menit lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kan kalau menit kan tek, tek, tek, tek gitu ya. 1 menit berapa detik? 60. Kalau tasbihnya berapa? 1 detik berapa kali coba? Minimal 2 kali kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi 1 menit dapat berapa tasbih? 120 mestinya. Minimal kan 100 sudah dapat itu. Orang-orang yang terbiasa zikir nanti, walaupun dia sambil melihat sesuatu, sambil mengerjakan sesuatu, hatinya terus berzikir. Inilah ciri orang beriman itu. Dan dia tahu di waktu-waktu tertentu bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang itu. Awal siang dan akhir. Ingat waktunya ya. Asyian wa ibkar. Asyian di sini adalah sebelum terbenamnya mata atau disebut dengan akhir siang. Ibkar awal siang ketika matahari terbit. Bertasbih lu. Itu banyak manfaatnya. Dengan demikian kita sudah memulai hari dan mulai pergantian hari dengan bertasbih kepada Allah. Fikiran menjadi cemerlang, perasaan kemudian terang, dan banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimampukan. Jadi kalau kita tuh lagi bagus imannya seperti Zakaria dalam kasus ini, enggak banyak bicara tapi banyak berzikir. Enggak banyak perilaku-perilaku yang enggak penting, tidak bermanfaat, tapi lebih banyak bertasbih di awal siang dan di akhir siang. Ini qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Tapi kadang-kadang kalau udah nikmat nih hati bertasbih enggak cukup. Kadang-kadang nih kalau saya nambahnya begini. Ibu-ibu mau gak ditambah sayang sama Allah? Kalau Allah sayang sama ibu, nanti Allah akan utus malaikat-malaikat itu sayang juga sama ibu. Kan tahu kan hadis kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba? Allah akan berkata kepada Jibril, Jibril aku telah jatuh cinta kepada beliau. Jibril akan berkata kepada seluruh malaikat penduduk langit, bahwa Allah sudah jatuh cinta sama yang sedang mengaji, yang bertasbih ini. Seluruh penduduk langit kemudian menyatakan cintanya pada dia karena Allah sayang sama dia. Dan kemudian malaikat langit menginformasikan kepada malaikat yang bertugas di bumi kalau Allah sedang mencintai dia. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman. Dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, lihat tuh bahasanya tuh. Habibatani indar rahman. Ibu-ibu akan menjadi orang yang paling berbahagia hatinya. Yang masih bersuami maupun yang sudah tidak punya suami. Yang anaknya masih ada di depan mata maupun kehilangan anaknya. Yang hartanya masih banyak walaupun sudah terbatas. Semuanya berbahagia hatinya. Kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan, tetapi di yang lain berat timbangannya di mizan. Tapi ada hadis lain menggambarkan habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh sang maha pengasih. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau zikirnya selain subhanallah subhanallah subhanallah ditambah dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, ibu cuma mengucapkan 100 kali cinta kepada Allah. Dan karena kalimat ini disayang, dicintai oleh Allah, ibu akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, Maka percayalah mulainya dari hati yang penuh bahagia. Penuh bahagia. Enggak dandan pun wajahnya cerah. Apalagi dandan gitu ya. Ya hatinya bahagia. Kalau hati bahagia senyumnya juga kerutnya beda kan. Kalau senyum terpaksa kan beda juga. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Kira-kira berapa detik itu satu kata itu? Dua kalimat itu. Dapat dua detik lah ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil. Dua detik. Jadi sampai 100 kali berapa detik? Ya 200 detik. 200 detik berapa menit? Ya 3 menit kurang berapa? Kurang 20 ya? Allahu Akbar. Cepat hanya dalam katakanlah 5 menit. 5 menit itu enggak berasa kan? Tetapi kalau hati sering bertasbih kepada Allah Subhanallah wa bihamdih. Karena proses terbitnya matahari, proses tenggelamnya matahari kan waktu yang cukup panjang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ini dicintai oleh Sang Maha Pengasih. Lihat bahasanya. Saya sering tadaburnya di situ. Habibatani 'indar Rahman. Sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Maha pemberi rahmat itu. Apa bacanya? Oke, sekarang udah punya program zikir? Udah. Apalagi kalau tasbihnya ditambah lagi 100 lagi. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini kan hadis juga dari salah seorang istri Nabi Juwairiyah. Ya. Yang saya ceritakan minggu lalu, suatu hari Rasulullah sedang gilirannya istrinya yang satu ini. Juwairiyah ini. Habis subuh, perempuan soleha ini tidak tidur. Tapi dia berzikir. Rasul pas ada acara keluar. Pas balik matahari sudah terbit. Juwairiyah masih dizikir di situ. Prasangka positif Nabi terhadap istrinya ini yang baik. Kemudian diajarkanlah kepadanya satu zikir. Kamu mau enggak? Aku ajarkan satu zikir. Tadi kalau aku baca 3 kali itu nilainya lebih bagus daripada zikir kamu setengah hari ini. Atau seharian ini maksud saya. Apa zikirnya itu? Cukup 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Itu 3 kali saja. Gimana kalau dibacanya 100 kali? Yang artinya, saya sudah jelaskan di majelis Asmaul Husna dulu ya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha terpuji. Adada khalqi. Dia yang kita puji dengan tasbih itu sebanyak ciptaannya. Coba hitung jumlah alis matanya. Berapa kira-kira? Ciptaan Allah bisa kita hitung enggak? Kalau kita bertasbih, ada teman saya satu hari, Subhanallah, terlepas dari mulutnya, segala suci, maha suci Engkau ya Allah, sejumlah daun yang ada di pepohonan ini semua. Berapa tuh jumlah daun satu pohon? Kalau pohonnya bisa kita hitung, jumlah daunnya. Enggak salah dia dengan itu semua. Dan ada kiai-kiai tertentu yang bertasbihnya kepada Allah itu aplikatif. Kalau hari ini misalnya dia bernafas, Alhamdulillah segar sekali udara di sini. Maha suci Engkau ya Allah, sejumlah udara segar yang ada. Anda bisa ngitung berapa volumenya? Ada yang bisa ngitung? Alhamdulillah sejumlah titik hujan yang turun. Itu kalau bertasbih. Kalau gak bertasbih, ya hujan, tenang saja. Kalau orang suka bertasbih, yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir, begitu dia. Tapi Nabi SAW mengajarkan yang jauh lebih hebat. Ada de khalqi. Sejumlah ciptaanmu yang tidak bisa kami hitung. Waridho nafsi. Sehebat ridho kepada keriduannya pada hamba-hambanya. Dia tidak butuh hamba, tapi dia terus meridhoi hambanya. Hamba yang membutuhkan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah meminta kepadanya semua hamba setiap waktu. Pagi ada yang curhat, siang ada yang berharap, sore ada lagi yang minta, malam mulai datang ada lagi yang bermohon, tengah malam ada lagi yang merajuk, dan seterusnya. Kulla yaumin huwa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu ridho dengan hambanya yang senantiasa memujinya. Waridho nafsi. Wazinata arsyih. Aku bertasbih kepadamu dengan memujimu ya Allah seberat arasy-Mu. Karena makhluk ciptaan Allah yang paling berat adalah arasy. Wa midada kalimati. Sejumlah kalimat-kalimat-Mu yang suci. Padahal enggak ada yang bisa menghitung kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir tasbih itu 3 kali sama dengan zikirmu seharian wahai istriku. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Ayat itu dipatok 100 kali lagi di awal pagi. 100 kali lagi di akhir siang itu. Megang tasbih terus enggak perlu pakai tangan saja. Pakai tasbih juga bagus. Ya, yang bisa biasa pakai tasbih juga bagus. Nih Bu. Kalau ada orang kesurupan, biasanya suka nunjuk-nunjuk. Dan nunjuknya biasanya enggak pakai tangan kanan. Yang paling banyak itu pakai tangan. Karena ini sering dipakai syahadat. Benda-benda yang sering kita gunakan untuk menghitung, itu juga ada berkahnya insya Allah. Ini tasbih ibu yang sudah lecet-lecet itu. Boleh jadi ditakutin setan juga itu. Karena itu melekat dengan nama Allah benda itu kan. Saya tidak ingin suuzon. Saya tidak ingin suuzon walaupun ini gak perlu diikutin. Ada pengusaha-pengusaha mengoleksi benda zikirnya ulama. Apalagi kalau ditanya udah berapa tahun ini tasbih ini sama Pak Kiai. Wah kira-kira lebih 10 tahun nih saya selalu. Saya ada hitung-hitungan saya gitu. Wah dia berani bayar mahal tuh. Saya bilang enggak mesti diikutin yang begini ya. Tapi mungkin dia punya persepsinya sendiri. Ya, punya persepsinya sendiri. Tapi saya ingin berpikir positif. Bahwa memang benda-benda yang sudah dikaitkan dengan asma Allah. Rumah yang sering dibacakan asma Allah. Ya, itu akan punya keberkahannya sendiri. Karenanya, wadzkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyyi wal ibkar. Baik, ini pemantapan materi saja. Ya, hari ini lebih banyak yang bersifat panduan kelihatannya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di rumah, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mau tasbihnya yang sempurna juga, subhanallah. Walhamdulillah wala ilah 100 kali lagi. Ya, udah berapa tuh kira-kira kebaikan yang ibu lakukan pagi ini? Kalau sekedar subhanallah saja 100 kali terhitung 1000 kebaikan. Kalau ibu-ibu ini orang-orang yang pengen selalu berbuat baik, menjadi orang baik, yang mengerjakan kebaikan, pasti concern dengan informasi-informasi sunnah, informasi hadis itu, dan pasti tertarik untuk mendengarkan hadis lagi. Dan di situ akan banyak kelipatan-kelipatan kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini ada ucapan terima kasih kepada Ummahatul Mukminin Indonesia ini. Saya enggak tahu bagaimana nih. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ummahatul Mukminin Indonesia. Terima kasih banyak atas kedermawanan dan perhatian kepada lembaga atau majelis taklim, komunitas Bapak dan Ibu, kepada dakwah dan lembaga Akal Islamic Center. Mewakili Bakhtiar Nasir dan keluarga besar Akal, kami kirimkan setangkai doa terbaik. Semoga Allah mencatat ini sebagai pempertimbangan amal kebajikan semua anggota lembaga atau majelis taklim komunitas bapak dan ibu di akhirat kelak. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat dan Allah mudahkan segala urusannya. Dan semoga lembaga majelis taklim komunitas bapak dan ibu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga semakin maju bagi para anggotanya. Ya. Silakan. Kepada pengurus UMI, kami meminta untuk sediaannya untuk ada penyerahan secara simbolis dari Ustaz Batiar untuk penyerahan sertifikat ucapan terima kasih. Kami mohon beberapa. Ya, tiga orang. Dari UMI tolong diabadikan juga. Silakan. Fotonya. Silakan mungkin Bu Nina, Bu Ninu, Bu Hartina, ya. Ya. Baik, itu apresiasi dari panitia ya, yang sudah bekerja keras, berjuang. Kalau saya pribadi sebetulnya takut meninggalkan aset-aset besar. Khawatir di kemudian hari ada yang kurang mampu bersyukur ya. Jadi ribut sama aset. Yang kedua, kalau saya sih menikmati masa susah itu, saya nikmati. Sebab kalau tiba-tiba mendadak dapat duit gede dan gak mampu disyukuri dengan baik, ini malah jadi bumerang juga bagi kita semua. Namun bukan berarti kemudian kita pesimis. Kerja keras harus terus kita lakukan sambil bersandar kepada masyiatullah. Baik ibu-ibu sekalian, karena tinggal beberapa menit lagi sholat zuhur, ada satu pertanyaan? Ya, langsung saja. Dari Medan, ya. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagus sekali nih. Ya, boleh. Baca apa? Baca faham. Iya. Iya. Betul. Iya. Boleh. Baik. Memang ada yang harus disampaikan. Ya, ada yang harus disampaikan. Tapi yang saya tekankan tadi, hal-hal yang bisa dijegal oleh orang lain, ya, tahan, jangan semuanya diumbar. Ya, saya sendiri kan ingin bikin gedung ya di broadcast gitu ya kan. Nah, tentu itu maksudnya bukan yang itu. Untuk hal-hal yang bisa membahayakan kamu sehingga apa yang menjadi targetmu itu dihalangi oleh yang benci atau dengki padamu. Bagus untuk baca faham, selain baca terjemahan, baca kitab tafsir, tentu harus berguru lagi, bertanya. Jadi nanti ke pengajian sudah ada bahan pertanyaan. Nah, untuk ibu-ibu yang sekarang usianya... Untuk menjadi hafizah mustahil enggak? Tidak. Tidak, tapi dengan otak yang sudah mulai lemot. Ya, ah? Nah, ini bagus sekali yang ingin saya tekankan di sini. Bersandarlah pada kehendak Allah. Saya justru belajar hafal Quran dengan seorang ibu. Ibu yang menghafal Quran bareng sama anaknya. Anaknya khatam, emaknya khatam. Dan hafalannya kuat sampai sekarang. Ya, di Instagram saya pasang itu. Ibu angkat itu. Yang membimbing saya itu. Jadi, dengan kehendak Allah, semua yang hadir di sini bisa jadi hafizah. Pertanyaannya, mau enggak? Mau sungguh-sungguh enggak? Jalan untuk masuk surga cuma lewat Quran. Pertanyaannya, mau enggak mau masuk surga? Nah, jalannya itu yang harus kita lalui. Jadi hafizah itu gampang. Pokoknya niat menjaga hafalan yang sudah ada. Berani? Walaupun belum 30 juz. Ini hafizah juz amma. Ini hafizah al-waqi'ah. Ini hafizah al-mulk. Ini hafizah yasin. Kalau ayat kursi mah ya hafizah juga lah. Tapi kurang target itu. Jadi hafizah intinya adalah orang yang senantiasa menjaga hafalannya. Nah, berusahalah untuk 30 juz bisa. Pertanyaannya, mau apa enggak? Kalau mau, udah mulai dari sekarang. Ya, mulai dari satu ayat diulang, satu ayat dijaga, tambah lagi diulang, dijaga, diulang, dipelihara itu. Kalaupun enggak 30 juz, ya dapat 15 juz lah. Gitu. Tapi jangan putus asa, mungkin enggak ya, terlalu banyak cerita deh yang mungkin. Ya persoalannya mau apa? Tidak. Kalau kita mau nanti dengan kehendak Allah, Allah kasih maunya ke kita. Masyiahnya kembali kepada kita. Terlalu banyak cerita, cuma karena waktu sudah habis, ya. Semoga perjalanannya dari Medan ke Jakarta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sampai selamat. Ya, ke kampungnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.